Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين أعزني الله إياكم Alhamdulillah, nahmadullah wa nasykuruh. Kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya. Tak terkecuali di kesempatan sekarang ini Allah ta'ala mudahkan kita untuk kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih. Masih di pembahasan tentang contoh mentadabburi Al-Quran, memahami ayat-ayatnya, memetik faedah ilmiah dari ayat-ayat Al-Quran, membedah kandungan keajaiban Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala mencontohkan dari ayat ke-24 hingga 30 dari surat Adz-Dzariyat tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama tamu-tamu beliau, di mana dalam ayat ini terdapat tauladan yang bisa kita petik tentang adab kepada tamu, memuliakan tamu, melayani tamu, baik secara ucapan maupun secara perbuatan ataupun perilaku, sikap. Ikhwan fi din azani Allah wa iyakum, di antaranya adalah segera menjamu dan memberikan hidangan kepada tamu. Kemudian menghidangkan hidangan atau menjamu dengan jamuan yang terbaik yang dimiliki. Kemudian juga ikhwan fillah jazani Allah iyakum adalah berkata dan bersikap secara sopan dan baik kepada tamu untuk tidak membuat tamu itu malu atau tuan rumah yang kemudian malu akan sikap dan ucapannya. Dan beberapa faedah termasuk faedah secara lugah bahasa yang ini menunjukkan puncak kefasihan Al-Quranul Karim sebagaimana diterangkan Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Dan kemudian pada pertemuan kita yang terakhir kemarin sampai pada lafaz faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Naam, lafaz ilaihim. Beliau memberikan faedah. Masih ingat taslim, apa faedahnya dari lafadz faqarrabahu ilaihim, dari ilaihimnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendekatkan jamuan atau hidangan ilaihim kepada mereka. Apa faedahnya kemarin? Salman? Ada sisi pujian untuk Nabiullah Ibrahim. Dari sisi mana? Tatkala beliau memberikan jamuan kepada tamunya dan persilakan makan. Nah, ada yang pas lagi? Siapa? Nah, Allah ibarifikum. Jawabannya sudah benar, cuman kurang lengkap. Nyam ikhwani fidan zani Allah ayakum. Lafad ilaihim memberikan faedah, ada sisi pujian dan sanjungan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau memberikan sajian atau hidangan kepada tamu itu di hadapan tamu. Nah, langsung ke hadapan tamu. Dan ini lebih afdol, lebih baik dibandingkan kalau memberikan hidangan atau menyiapkan hidangan itu di tempat yang lain, di tempat yang lain, baru kemudian mengajak tamu untuk pindah ke tempat lain tersebut. Mengajak berdiri, mempersilakan ke tempat lain. Nah, ini secara afdol wa ahsan, lafadz ilaihim dikatakan oleh al-imam Muqayyim, mutadhamminun lima dakhi wa adabin. Lima dakhin wa adabin akhar, mengandung pujian dan adab yang lain, wa huwa ihdaru ta'am ila baina aidid daif. Perhatikan, yakni menghadirkan, menghidangkan makanan itu di hadapan tamu. Bi khilafi may yuhayyi'u ta'ama fi maudhi'in, berbeda dengan orang yang menyiapkan makanan di tempat yang lain, summa yuqimu daifahu, kemudian baru ngajak berdiri tamunya, fayuridu alaih, untuk mendatanginya. Nah, secara boleh ya boleh, tapi dijelaskan dari beliau secara adab yang lebih bagus, yakni dihidangkan langsung. Nah, di sisi itu ada sisi ashal, karena tamu itu kan diberlakukan ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, ahlan anggap seperti keluarga sendiri, gak usah canggung. Nah, wa sahlan, diberi kemudahan. Semakin mudah untuk tamu itu merasakan nyaman, maka semakin utama. Termasuk menghidangkan makanan langsung di hadapan. Tayyib. Ini faedah. Kita lanjutkan. Wa qauluhu. Dan kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ala ta'kulun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan. Ketika tamunya ternyata yang sebenarnya adalah mereka itu para malaikat. Yang disangka oleh Nabiullah Ibrahim, ya manusia biasa, karena datang, berwujud manusia. Berwujud manusia, sehingga tak heran kalau kemudian Nabiullah Ibrahim bergegas menghidangkan makanan yang terbaik. Ternyata tamunya ini tidak memakannya. Tidak menyentuh makanan dan minuman yang dihidangkan. Karena mereka malaikat. Sehingga Nabiullah Ibrahim pun menanyakan, qala ala ta'kulun. Bukankah kalian mau memakannya? Kenapa Anda tidak mau memakannya? Fihi madhun wa adabun akhar. Di sini lihat sisi beliau merinci sebagai hasil dari tadabbur Al-Qur'an, tafahum Al-Qur'an, berusaha mentadabburi, merenungkan, memahami isi kandungan Al-Qur'an. Padanya terdapat pujian dan adab yang lain. Fa innahu arada alaihimul akla biqaulihi ala ta'kulun. Karena beliau menawarkan kepada mereka makanan, kemudian ketika beliau mendapati mereka tidak menjamahnya, tidak menyentuhnya, tidak mau mengambilnya, maka dengan bahasa halus, ala ta'kulun. Kenapa Anda kalian tidak mau memakannya? Wa hadhihi sighatu aradin. Mu'dinatun bit talattuf bihilafi may yaqul da'u aydikum fit ta'am kulu taqaddamu wa nahwa dhalik. 6. Konteks ucapan beliau ini adalah konteks menawarkan dengan penuh kelembutan, kesantunan. Berbeda dengan orang yang sorohah ucapannya, do'u aidikum fit ta'am, ambillah makanan, kulu makanlah, takoddamu, majulah, nikmatilah. Gitu. Tapi dengan bahasa halus, ketika dihidangkan, dipersilahkan, ternyata tidak makan, ala ta'kulun. Nah, sekali lagi ini konteksnya adalah soornya Al-Arabiyah. Nah, pakai perasaan bahasa Arab. Rasa bahasa Arab. Taib. Wa qawluhu fa'aujasa minhum khifah. Selanjutnya, fa'aujasa minhum khifah. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam merasakan takut terhadap mereka. Karena setelah dihidangkan makanan, padahal makanan yang istilahnya superan, hidangannya berupa ijlin samin, daging anak sapi yang gemuk, yang sudah dipanggang. 6. Ternyata mereka tidak mau makan. Mulailah Ibrahim alaihissalam merasakan takut, khawatir. Li'anna ulamma ra'ahum la yakuluna min ta'amihi athmara minhum khaufan ayyakuna minhum syarr. Karena beliau ketika mendapati mereka para tamu tidak mau makan dari makanan beliau, beliau pun merasakan rasa takut dan khawatir terhadap mereka. Jangan-jangan mereka ini membawa keburukan atau kejelekan. Ada mau menyakiti atau mau melakukan kejelekan. Fa inna dhaifa idza akala min ta'ami rabbil manzil itma'anna ilaihi wa anasa bihi. Karena namanya tamu, ketika sudah dihidangkan hidangan, kemudian dia mau makan dari makanan yang disajikan oleh pemilik rumah, tuan rumah, maka si tuan rumah akan merasa tenang dan senang, nyaman lihat makanannya dinikmatin. Berbeda dengan ketika tamunya sudah dihidangkan sedemikian hidangan yang bagus, yang luar biasa, kok didiamin aja, kok gak dimakan? Ada apa ini? Mulai tanya-tanya. Khawatir jangan-jangan. Karena yang datang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui, mereka adalah kaum munkarun. orang-orang yang belum dikenal oleh Nabiullah Ibrahim. Falamma alimu minhu dzalik, maka ketika mereka para tamu mengetahui gelagat ada rasa takut dan khawatir dari Ibrahim alaihissalam, qalu la takhaf wa bassaruhu bi gulamin alim. Mereka pun berkata, la takhaf, jangan kamu takut, wa bassaruhu bi gulamin alim. Dan bahkan mereka memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim akan memiliki anak yang pinter. Qala rahimahullah ta'ala, wa hadal gulamu Ishaq la Ismail. Dan anak yang diberitakan oleh malaikat ini, oleh tamu-tamunya dari kalangan malaikat ini adalah Ishaq, bukan Nabi Ismail, bukan anaknya Ismail, bukan anak yang bernama Ismail. Kenapa? Li'anna imra'atahu ajabat min dzalik. Karena ketika diberitahukan akan punya anak, istrinya terheran. Wa qalat, dan istrinya mengatakan, ajuzun akim, la yuladu limisli. Fa anna li bil walad ajuzun akim, aku perempuan yang sudah tua, sudah manopus, ditambah akim, mandul. Nah, ini berarti kisahnya adalah tentang istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakni Sarah, bukan Hajar. Kalau Hajar dia tidak mandul dan belum tua, sudah punya keturunan Nabi Ismail. Nah, yang mandul ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum adalah yakni Sarah. Ketika dalam sebuah riwayat disebutkan atau ahli sejarah disebutkan sudah menikah 80 tahun lebih, belum punya anak. Nah, ketika Sarah mendapatkan hadiah kala itu dari Fir'aun, seorang pembantu wanita, agar membantu dia mengurusi urusan-urusan Sarah. Kemudian berjalannya waktu, Sarah merasa dia enggak punya keturunan. Maka menawari Ibrahim alaihissalam untuk pembantunya ini si Hajar dipersunting jadi istri. Kemudian diterima tawaran tersebut oleh Nabiullah Ibrahim. Enggak lama pernikahannya dengan yakni Hajar, punya anak Ismail. Jadi kalau Hajar tidak mandul. Nah, dalam ayat ini dikatakan wa qalat ajuzun akim, saya perempuan yang mandul, yang sudah tua dan mandul. Nah, ini berarti yakni kisahnya Sarah. Sehingga dia mengatakan ajuzun akim, la yuladu li misli, tidak akan bisa punya anak semisal aku ini yang mandul. Fa inni fa annali bil walad, dari mana saya bisa melahirkan anak. Wa amma Ismail fa innahu min surriyati Hajar, adapun Ismail maka dia adalah anak dari selirnya beliau yakni Hajar. Wa kana bakrahu wa awwala waladihi, dan Ismail adalah anak pertamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi konteks ayatnya ini ketika diberitahukan kabar gembira akan punya anak, anak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Ishaq, bukan Ismail. Buktinya ketika dikabarkan itu, istrinya Nabiullah Ibrahim terheran dan dia mengatakan, ajuzun akim, aku seorang sudah tua manupus, akim dan mandul. Demikian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa qad bayyana subhanahu fi surati Hud fi qawlihi ta'ala wa basyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Ya'qub fi hadhil qissah nafsiha. Dan sungguh Allah taala telah menjelaskan di surah Hud, karena kisah Nabiullah Ibrahim kedatangan tamu yang memberitahukan kabar gembira akan memiliki anak, sekaligus memberitahukan bahwasanya akan Allah taala akan menimpakan kaumnya Nabi Hud. Nabi Lut akan ditimpa azab. Sekaligus ketika itu bertamu ke Nabiullah Ibrahim memberitahukan kabar gembira adanya akan punya anak. Nah, ini juga diterangkan di surah Hud, di mana Allah taala berfirman, "Fabasyarnaha bi Ishaq," kami memberitahukan kabar gembira kepada dia, istrinya Ibrahim alaihissalam, bi Ishaq, dengan akan punya anak yang diberi nama Ishaq, wa mi wara'i Ishaq Ya'qub, dan setelah Ishaq nanti ada keturunan Ishaq, yakni Ya'qub. Naam. Fi hadil kisah nafsiya, pada kisah, yakni sama dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Adz-Dzariyat ini. Kisah kedatangan tamu tersebut. Naam. Jadi ditegaskan dalam surah Hud, anak yang diberitakan akan lahir dari suami istri Ibrahim dan istrinya, yakni adalah Ishaq, berarti istrinya adalah Sarah. Nah, yang ditegaskan di surah Hud, keturunan Ishaq setelahnya adalah Ya'qub. Makanya Rasulullah alaihissalatu wassalam, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, dari hadis Abdullah ibn Umar, begitu juga Abu Hurairah dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, innal karima ibnil karim, ibnil karim, ibnil karim, ibnil karim, huwa Yusuf. Naam. Yusuf ibnu Ya'qub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim, Khalilullah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Karena empat nasab garis keturunan yang berurutan, semuanya jadi nabi. Semuanya jadi nabi, tidak ada senggangnya. Yaitu Yusuf, anaknya Ya'qub, anaknya Ishaq, anaknya Ibrahim Khalilullah. Sehingga Yusuf alaihissalam digelari Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Naam. Selanjutnya kata beliau, wa qawluhu fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa saqqat wajaha, maka istrinya datang dengan berteriak kaget, kemudian memukul atau menepuk wajah dia. Fihi bayanu dha'fi aqlil mar'ah wa adamin sabatiha id badarat ila nudbah wa saqil wajhi inda hadal ikhbar. Di sini ada pelajaran keumumannya wanita juga menimpa kepada Sarah, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika diberitakan akan punya anak. Nah, dia sedikit kaget, menjerit kaget dan memukul wajahnya. Ini ada penjelasan tentang dhaf akal mar'ah, lemahnya akal wanita. Naam. Wa adamu sabatiha, dan kurang dia kekokohannya. Artinya apa? Mudah terbawa emosionalnya, seketika goyah gitu. Jadi ketika mendengar kabar yang mengagetkan itu langsung gitu. Nah, menjerit dan kemudian memukul wajah dia. Nah, idbadarat ila nudbah, karena beliau langsung menjerit dan memukul wajah ketika mendapatkan berita tersebut. Artinya ada situasi agak kurang terkendali. Nah, spontanitasnya itu begitu. Nah, keumuman wanita. Nah, sehingga suatu kali Rasulullah SAW mendapati seorang wanita menangis di sisi kuburan. Nah, dinasihati oleh Rasul alaihissalam, dia malah histeris menangisnya. Enggak tahu kalau yang menasihati itu Rasul alaihissalam. Nah, dia sudah dibiarkan oleh Rasul alaihissalam. Ketika usai dia menangisnya itu, baru diberitahu bahwasanya yang menasihati tadi adalah Rasulullah SAW. Maka wanita itu datang minta maaf karena enggak ngepedulikan Rasul alaihissalam. Enggak tahu kalau yang nasihati Rasul. Demikian wanita kalau lagi terkena situasi, suasana yang apa, membawa terbang hatinya. Terkadang kanan kiri enggak dipeduliin. Akhirnya Rasul alaihissalam menyatakan inna sabra fi sadmatil ula. Memang sabar itu dibutuhkan di kala hentakan awal. Kalau orang sabar setelah kejadian 3 hari, 4 hari, 5 hari sabar, ya maklum, wajar karena sudah lewat baru nyadar. Tapi yang pas kejadian awal itu, nah itu dibutuhkan sabar. Di situ letak hakikat kesabaran. Artinya apa? As-sabr itu kan hadfun nafsi. Nah, menahan diri. Menahan diri supaya tidak terucap ucapan-ucapan yang di luar kontrol, yang membuat Allah kemudian murka, dan menahan diri jangan sampai bertingkah yang menunjukkan dia tidak ridho, tidak rela dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu fisat matil ula, memang dihentakan pertama ketika kejadian. Kalau sabar sudah seminggu lewat baru sabar, tenang, ya wajar. Tapi yang awal itu. Nah, ini keumuman wanita, ikhwan fillah jazani Allah, tidak sekokoh laki-laki. Gampang goyah. Di awal itu biasanya langsung menjerit, langsung bahkan histeris. Nah, kadang enggak mau tahu terhadap kanan kirinya, terbawa emosinya. Belum pertimbangan dalam-dalam sudah nolak, kan gitu biasanya. Makanya kalau ngasih berita yang heboh gitu ya, berita yang nanti membuat suasana dia nanti kaget itu, hati-hati. Sang suami-suami ini hati-hati ya, harus main siasat. Nah, main siasat, jangan suka bikin kaget, nanti histeris pingsan, antum yang bingung. Cuman kalau ini kabar gembira ya. Nah, kabar gembira ini. Ya, ini akan punya anak. Demikian, ikhwan fillah jazani Allah, sedikit ada mengandung faedah ilmu psikologi ini ya. di ayat ini. Nah, fa'akbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajaha. Kemudian waqauluhu waqalat ajuzun akim, dan istrinya itu kemudian mengatakan ajuzun akim, artinya saya ini wanita yang tua sudah, manupus. Nah, disebutkan oleh sebagian ahli sirah umurnya sudah 90 lebih. Nah, sudah 90 lebih. Akim, mandul. Nikah sekian lama enggak punya keturunan. Makanya dia menghadiahkan, menawarkan kepada Nabiullah Ibrahim pembantunya yang mendapatkan hadiah dari Fir'aun untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Hajar yang kemudian punya anak Ismail. Kata beliau, fihi husnu adabil mar'ah inda khitabir rijal. Di sini ada sisi bagusnya adab seorang wanita ketika berbicara kepada laki-laki. Nah, waktu saruha minal kalam alama yata'adda bihil hajah. Dan meringkaskan dia, yakni Sarah istri Ibrahim alaihissalam, meringkaskan ucapan untuk menyampaikan sekedar hajat, kebutuhan saja, tidak panjang lebar, enggak banyak kalam, enggak banyak bicara. Karena beliau kaget diberitahukan kabar gembira mau punya anak, maka dia memberikan ucapan ajuzun akim. Saya orang sudah tua, orang yang selama ini mandul, mana bisa saya punya anak? Dari bagaimana kok bisa punya anak? Kan gitu. Ini kagetnya beliau, terherannya beliau. Fa innaha hadzafatil mubtada falam takul ana ajuzun akim. Karena beliau menghilangkan mubtada. Ini seperti kemarin. Ringkas ucapan, menghilangkan mubtada. Ikhwan fidzani Allah wa iyyakum. Pada faedah yang lain menghilangkan fa'il kemarin juga. Itu ada sisi, yakni husnul khitab, bagusnya berbicara. Nah, sekali lagi ini dalam konteks bahasa Arab. Konteks bahasa Arab. Beliau menghilangkan mubtada di situ. Di mana beliau tidak mengatakan ana ajuzun akim. Saya adalah orang yang sudah tua, akim, yang mandul. Waqta sarat ala dzikri sabab adal ala adamil wiladah. Beliau mencukupkan untuk menyebutkan sebab yang ada yang menunjukkan tidak akan bisa punya anak. Dua sebabnya dari sisi beliaunya, sudah manupus, tua, dan mandul. Nah, lam tadkur ghairahu, beliau tidak menyebutkan yang lain. Wa amma fi surati Hud, adapun di surah Hud, fadzakarati sababal mani'a minha wa min Ibrahim wa sarrahat bitta'ajjub. Adapun di surah Hud, beliau menyebutkan sebab yang bisa menghalangi beliau punya anak dari sisi beliau dan dari sisi Ibrahim. Ya, ini ayatnya qalat ya wailata. Nah, aali dua ana ajuzun wa hadza ba'li saykha. Inna hadza la sayun ajib. Beliau mengatakan, disebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-72, Sungguh aneh, bagaimana saya bisa punya anak sementara anak saya, sementara saya ajus, orang yang sudah tua, manupus. Wahada ba'li saykha. Dan sesungguhnya suamiku sudah juga tua. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan kalau saya kemudian bisa punya anak. Gitu. Ini ucapan istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam di ayat ini sebutkan, yakni beliau menyebutkan pembicaraan menjawab berita gembira akan ada punya anak, menyebutkan keheranan beliau dari sisi sepertinya aneh kalau saya bisa punya anak karena saya sudah tua, mandul. Nah, di surah Hud ditambahkan dari sisi suami juga. Suaminya sudah syekh, tua umurnya. Demikian. Nah, di sini ikhwan fillah jazakumullah ada sisi husnu adabil mar'ah inda khitabir rijal. Bagusnya perempuan berbicara kepada laki-laki dengan seperlunya. Nah, apa yang menjadi hajat pengen disampaikan cukup itu. Enggak usah ngalor ngidul. Nah, makanya misalnya akhwat kalau misalnya terpaksa belanja sama orang laki-laki, ya seperlunya beli tempe, udah berapa harga udah kasih. Ngapain cerita macem-macem? Jadi suasana ngobrol sama pedagang. Nah, adalah yang bagi, semisal yang demikian ini tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya. Ya sebaliknya juga, laki-laki kalau ternyata terpaksa yang jual perempuan, beli. Nah, beli ini berapa harga? Udah, ambil kasih uang. Ngapain cerita? Panggil-panggil dek, mbak. Nah, enggak mau beli barang itu, nanya-nanya yang itu-itu. Nah, dijaga untuk aman dari fitnah. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Yang selamat, lebih selamat, penjual laki-laki yang beli laki-laki, penjual perempuan yang beli perempuan. Alhamdulillah. Nah, kita karena lingkungan kita usahakan demikian. Gitu loh. Kalau yang datang Pak Lele misalnya ya, laki-laki, ya antum wahai abah yang belanja lebih selamat. Gitu. Kalau Pak Lele-nya sama istrinya labas, nanti yang jual yang melayani istrinya misalnya, yang beli mahat. Nah, ini yang kurang hati-hatinya ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, yang penjualnya laki-laki masih relatif muda juga, yang beli mahat, kemudian ada suasana ngobrol, tanya ini tanya itu antara akhwat, karena akhwatnya bisa jadi lebih dari 1-2 orang. Ngobrol juga, ada ketawa ketiwi. Nah, itu kurang beradab yang demikian. Nah, apalagi nasallahu salama wal afiyah bagi abah untuk nasihati para istri-istrinya, putri-putrinya, sebagian kurang ihtimam di dalam kesempurnaan menjaga hijab. Ya ini enggak pakai kaos tangan misalnya. Assalama. Fa inna hala ta'dilu syai' aw la ya'dilu syai'. Keselamatan. Karena enggak ada sesuatu yang bisa menandingi keselamatan. selamat itu yang dicari. Nas'allah salamah wal afiyah. Allahumma sallim sallim. Naam. Dan kita harus punya ghirah, kecemburuan, menjaga kehormatan dan agama diri kita, keluarga kita, begitu juga orang lain. Diusahakan kita adalah pembuka pintu-pintu kebaikan, bukan justru pembuka pintu kejelekan, memberi peluang, kesempatan orang lain untuk masuk ke dalam kejelekan. Naam. Semoga ini nasihat pada tempatnya. Di annani uhibbukum fillah. Tidak lain semoga didorong karena rasa cinta kepada antum semua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna seorang di antara kalian hingga mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya. Nah. Ini ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, di antara faedah sebagai tambahan, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam suasana dia kaget karena ada berita gembira itu cukup menyampaikan kepada laki-laki perkara yang sebatas hajat yang dibutuhkan. Yani cukup menyatakan qalat ajuzun akim. Bagaimana orang yang tua, orang yang mandul bisa punya anak? Kalau dijelentrehkan kan begitu. Ini sungguh mengherankan. Tapi beliau cukup azuzun akim. Sudah bisa difahami oleh orang yang mendengarnya. Taib. Kemudian qauluhu qalu kadzaliki qala rabbik. Mereka tamu-tamu yang tidak lain mereka adalah para malaikat menjawab kadzalik. Demikianlah qala rabbik, telah Allah taala firmankan, telah difirmankan oleh Rabbmu. Mutadhamminun li isbati sifatil qaul lahu, di sini mengandung faedah menetapkan sifat al-qaul bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Allah taala berkata-kata. Makanya malaikat mengatakan kadzaliki qala rabbuk. Qala rabbuk. Rabbmu telah menfirmankan, telah mengatakan demikian itu. Naam. Wa qalu innahu wal hakimul alim. Selanjutnya para malaikat mengatakan innahu wal hakimul alim. Sesungguhnya Allah dia adalah zat yang maha memiliki hikmah. Al alim, yang maha berilmu. Mutadhamminun li isbati sifatil hikmah wal ilmi alladzaini huma masdarul khalqi wal amr. Ini mengandung isbat penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al hikmah. Allah taala memiliki zat yang maha memiliki hikmah wal ilm, dan maha memiliki ilmu. Yang kedua sifat ini merupakan masdarul khalqi wal amr. Masdar. Sumber. Allah Ta'ala menciptakan dan Allah Ta'ala menetapkan segala urusan, segala perkara. Karena Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah dan maha memiliki ilmu. Sehingga Allah Ta'ala maha menciptakan, maha menetapkan, maha memerintah, melarang, dan sebagainya. Dan yang demikian dalam ayat-ayat Al-Quran sangat banyak. Ikhwan fidazani Allah wa iyyakum. Makanya ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Adam alaihissalam, yang kemudian malaikat mempertanyakan, kemudian Allah Ta'ala ngetes mereka untuk menyebutkan nama-nama benda. Nah, para malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami tidaklah memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha berilmu lagi maha memiliki hikmah. Nah, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan ilmu. Nah, yang itu tidak disanggupi oleh para malaikat. Sehingga mereka pun mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan Allah ta'ala zat yang maha memiliki ilmu dan maha memiliki hikmah. Naam, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, sehingga segala penciptaannya Allah tidak keluar dari maha hikmah dan maha ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan diulas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dengan ulasan yang agak panjang yang sangat memberikan faedah, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, karena ini termasuk yakni pembahasan bagian dari akidah tauhid. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya tentang ulasan sifat al-ilm dan sifat al-hikmah. Naktahi bihadal qadar, wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu, hafizakumullah.